saja yang selalu ku pandangi, tak puas rasa hatiku. Ingin segera bertemu denganmu, kekasihku. Rindu semakin berat, sampai cinta berkarat, tak mungkin aku hianat. Thank you.

jadi gelisah. Ada rasa rindu di dalam hatiku, tapi kau yang ku rindu tak pernah tahu. Thank you. Bunga-bunga bersemi mentari. Seorang satria, kapten muda.